Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.